Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan pasal yang baru, faslun wa yambaghi an takuna majlisuhu wasi'an. Hendaknya majlis mengajar Al-Qur'an atau majlis untuk mengajar ilmu-ilmu yang lainnya wasi'an. Hendaknya majlisnya itu luas. Belajar di tempat yang itu cukup ruang untuk nyaman duduk belajar di sana. Diyatamakkana julasa'uhu fihi. Agar para-para orang yang duduk, para murid-muridnya, nyaman dan tenang untuk belajar di situ. Fa fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi awsa'uha. Awsa'uha. Sebagaimana yang dinukil dari Nabi SAW, dari hadith riwayat Abu Dawud, khairul majalisi, sebaik-baik majlis, awsa'uha, yaitu majlis yang paling luas. Rawahu Abu Dawud fi sunanih fi awail kitabil adab bi isnadin sahih min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya di awal-awal kitab Al-Adab dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dengan ada sedikit kisah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya hingga Abdurrahman bin Abi Amrah Al-Ansari qala ukhbir Abu Sa'id bi janazatin. Abu Sa'id Al-Khudri dikabarkan ada suatu jenazah yang hendak dikuburkan. Fa'ada takhallafa hatta idza akhadha an-nas majalisahum ja'a. Lalu Abu Sa'id pulang kembali dahulu, dia terlambat datang hingga orang-orang sudah datang ke majlis dan sudah duduk di majlisnya masing-masing. Falamma ra'ahu al-qaumu tashaddabu anhu. Ketika ia melihat, ketika para kaum muslimin melihat, dilihat ternyata sudah pada duduk mereka tashaddabu itu agak seperti kalau terjemahannya kurang lebih agak berat atau kurang senang dengan kedatangan Abu Sa'id yang dia tidak dapat tempat duduk. Faqama ba'duhum liyajlisa fi majlisihi. Lalu sebagian orang berdiri dari tempat duduknya agar Abu Sa'id Al-Khudri yang baru datang bisa duduk. Faqala la inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khairal majalisi awsa'uha. Lalu kata Abu Sa'id yang sebagian orang itu ada yang berdiri dari tempat duduknya agar Abu Sa'id Al-Khudri bisa duduk di situ. Lalu ia katakan, tidak, saya tidak duduk di situ. Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna khairal majalisi awsa'uha. Sesungguhnya sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Thumma tanaha wa jalasa fi majlisin wasi'. Kemudian beliau duduk menepi, duduk yang tempat agak belakang, dan dia duduk di tempat yang luas. Agar nyaman duduk di situ. Karena memang Abu Sa'id Al-Khudri sudah datang terlambat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 11137. Syekh Syu'aib Al-Arnaut berkata, isnaduhu sahih ala syartil Bukhari. Rijalu rujalah syekhain ghair Abdurrahman bin Abi Al-Mawali famin rijalil Bukhari. Dikatakan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut, hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari karena semua rijal, semua rawinya adalah rawi syekhain kecuali Abdurrahman bin Abi Mawali. Yang dia hanya perawi Bukhari saja. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya ketika kita bermajlis, duduk di majlis, duduk di tempat yang luas. Apa maksudnya duduk di tempat yang luas? Hendaknya apabila kita datang ke suatu, apabila di awal, seperti di awal suatu majlis, pertama menyiapkan majlis di tempat yang itu memang cukup ruang untuk yang orang-orang yang akan hadir. Bukan memilih tempat yang itu sudah diperkirakan bahwa itu tidak cukup. Karena sangat sempitnya tempat tersebut. Bisa juga bermakna bahwa apabila orang dia datang ke majlis, dilihat majlis-majlis yang di depan itu sudah penuh. Sudah penuh, sudah sesak. Namun yang bagian sisi yang lainnya, seperti sisi belakang atau kanan atau kiri, masih ada cukup ruang untuk duduk. Maka hendaknya orang yang baru datang, orang yang terlambat datang, duduk di tempat yang luas. tidak dia datang lalu masuk ke tengah-tengah majlis, ke tengah-tengah kaum muslimin dengan dia meloncati kaki-kaki atau bahkan meloncati pundak kaum muslimin lalu duduk di tengah-tengah kaum muslimin yang di situ sudah sempit. Hendaknya tidak melakukan yang demikian. Karena masih ada ruang di tempat yang lain. Karena dia sudah terlambat, hak dia adalah untuk duduk di belakang. Tidak tepat apabila dia duduk di tengah-tengah kaum muslimin lalu masuk ke sela-sela majlis dan membuat sempit kaum muslimin yang sudah datang terlebih dahulu. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, apa di antara faedah ini? Li'annahu arwahu lil majalis wa amkana fi tasarrufihi min qiyamihi wa qu'udihi wa sayri fi ada'i ma yastahiqqu min at-tawsi'ati wal ikram. Di antaranya apa? Ini adalah duduk di tempat yang agak luas, cukup ruang, itu lebih nyaman bagi dia untuk duduk di situ. Dan lebih memudahkan dia untuk berdiri atau untuk duduk apabila dia ada hajat keluar sebentar dari majlis, mudah untuk kembali ke tempatnya situ. Dan atau dia bisa melakukan hal-hal di situ untuk memperluas dan memuliakan teman duduknya. Intinya adalah sehingga duduk di tempat yang luas itu lebih nyaman bagi orang dia dalam menuntut ilmu. Sehingga dia bisa konsentrasi dalam menuntut ilmu dan menerima pelajaran dengan baik. Tidak seperti orang yang duduk di majlis yang sempit sehingga apa? Konsentrasinya terpecah. Apabila dalam majlis Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga dia sulit terganggu dalam menghafal Al-Quran karena duduknya sudah sempit. Terganggu dengan orang yang sesat. Berbeda dengan orang yang duduknya di tempat yang agak luas, nyaman, dia duduk nyaman di situ sehingga mudah dalam menangkap ilmu. Karena konsentrasinya tidak terpecah. Selesai Al-Imam An-Nawawi menjelaskan pasal yang berkaitan tentang adab-adab muallim. Yang sebelumnya, yang telah lalu, itu adalah lebih dominan tentang adab-adab seorang muallim, adab-adab pengajar Al-Quran. Lalu bagaimana apabila kita mendapati tempat tersebut memang sudah sempit? Memang sudah sempit. Memang keadaannya seperti itu. Karena memang tempatnya sempit atau karena memang tempatnya luas. Aslinya tempatnya luas tapi itu karena banyak yang hadir di majlis. Banyak orang-orang yang belajar di majlis. Banyak orang-orang yang hadir. Sehingga tempat yang luas itu terasa sempit. Bagaimana adab yang kita lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan keluar dalam Al-Quran apabila kita mendapatkan keadaan yang demikian. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian hendaknya berlapang-lapanglah di dalam majlis, memperluas majlis untuk orang yang baru datang, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Sebab nuzul ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hayyan, ayat ini turun berkaitan pada hari Jumat. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu sedang di Suffah. Suffah yang ada di Masjid Nabawi. Yang tempatnya itu sempit. Lalu apa? Datang Ahlul Badr dari kaum Muhajirin dan Ansar. Wa kana yukrimu ahla Badr min Muhajirin wal Ansar. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat memuliakan Ahlul Badr dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Namun Ahlul Badr ini datang terlambat. Waqad subiqu ila al-majalis, dan mereka sudah didahului oleh orang-orang lain di majlis tersebut. Karena majlis Nabi SAW, apabila Nabi SAW membuka majlis, para sahabat itu berlomba-lomba untuk mendatangi majlis. Berlomba-lomba untuk duduk di depan. Duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ahlu Badr datang dan ternyata majlis Rasulullah SAW sudah sempit. Faja'a hiya ala Rasulillah SAW faqalu assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu para ahlu Badar datang terlambat mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW menjawab salam mereka. Kemudian ahlu Badar tersebut memberikan salam kepada kaum muslimin yang sudah datang dan duduk di situ. Lalu apa? Nabi SAW faqamu ala arjulihim yantaziruna an yuwassa'alahum. Para ahlu Badar tersebut yang datang terlambat, mereka masih dalam keadaan berdiri. Mereka datang ke majlis dan masih dalam keadaan berdiri menunggu untuk diluaskan tempat bagi mereka. Lalu Nabi SAW mengetahui bahwa tidaklah mereka berdiri kecuali karena mereka tidak mendapatkan tempat duduk. Fasyaqqa dzalika alaihi. Lalu Nabi SAW merasa sulit dengan hal tersebut. Merasa berat dilihat ahlu Badar dari kaum muhajirin dan ansar. Mereka dalam keadaan berdiri di majlis Nabi SAW. Karena tempatnya sudah tidak cukup bagi mereka untuk duduk. Lalu apa? Nabi SAW, Qum ya fulan wa anta ya fulan. Nabi SAW memerintahkan sebagian orang yang sudah hadir untuk berdiri. Sejumlah sahabat ahlu Badar tersebut. Sejumlah sahabat ahlu Badar yang berdiri. Berdiri, kamu berdiri, kamu berdiri. Seperti itu. Lalu apa? Fasyaqqa dzalika ala man uqima min majlisi. Lalu orang-orang yang diminta berdiri merasa berat bagi mereka. Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan tersebut. Agar hendaknya bukannya menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya yang dia sudah duduk terlebih dahulu di situ, tapi hendaknya kaum muslimin yang sudah duduk meluaskan satu sama lain, saling meluaskan tempat duduk bagi saudaranya yang baru datang. Apabila keadaannya tempatnya memang benar-benar sempit. Atau tempatnya luas, tapi sudah penuh sesak karena jamaahnya atau para hadirin begitu banyak. Hendaknya saling meluaskan tempat bagi kaum muslimin yang lainnya. Pertanyaan, loh apakah ini tidak berlawanan dengan hadis Nabi SAW? La yuqimir rajulu rajula min majlisi thumma yajlisu fi. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Dalam hadis riwayat Bukhari, kok Nabi SAW di sini memerintahkan orang untuk berdiri? Padahal di hadis lain yang sahih, hendaknya orang tidak menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, agar ia bisa duduk di situ, tapi hendaknya saling meluaskan dan melapangkan. Cara menggabungkannya, ini sebelum Nabi SAW diturunkan kepada beliau ayat ini, sehingga sebelum Nabi SAW menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sebelum Nabi SAW diturunkan wahyu kepada beliau tentang hendaknya tidak menyuruh orang yang sudah datang untuk berdiri, tapi justru menyuruh para sahabat untuk saling melapangkan satu sama lain. Para ulama berbeda penafsiran tentang ayat ini. Apakah ini berluas-luas di majlis ilmu atau berluas-luas di meluaskan untuk saudaranya di majlis yang lain. Imam Qatadah Mujahid Al-Dhahak kanu yatanafasuna fi majlis Nabi SAW. Fa'umiru an yafsaha ba'duhum liba'd. Sebagian ulama seperti Qatadah Mujahid dan Al-Dhahak menafsirkan bahwa ayat ini tentang majlis ilmu. Yaitu saling melapangkan satu sama lain di majlis ilmu. Agar kaum muslimin saling melapangkan satu sama lain bagi orang-orang yang baru datang. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini bukan tentang majlis ilmu, tapi tentang di medan jihad, yaitu orang melapangkan orang lain bagi orang-orang yang ingin di tempat terdepan di medan jihad. Seperti inilah penafsiran Al-Hasan dan Yazid bin Abi Habib, wa huwa majlisul qital idza stoffu lil harbi kanu yatasabaquna ala shaffil awwal fala yuwassi' ba'dhum li ba'd raghbatan fil qital li tahsil shahada. Sebagaimana ini pendapat Al-Hasan dan Yazid bin Abi Habib bahwa ayat ini turun berkaitan tentang di majlis qital, di shaff ketika berperang. Karena dahulu para sahabat apabila mereka berperang, mereka bersaf-saf dan mereka berlomba-lomba agar mereka mendapat saf yang terdepan. Dan agar mereka mendapat saf yang terdepan, mereka tidak meluaskan bagi sahabat-sahabat yang di belakang. mereka ingin paling depan, karena mereka berharap agar mereka terlebih dahulu mati syahid. Seperti itu para sahabat. Ini diantara penafsiran yang kedua dari para ulama. Dan penafsiran yang pertama dan kedua ini tidaklah saling berlawanan. Apakah itu berlomba-lomba atau meluaskan majlis di majlis ilmu atau meluaskan majlis atau tempat di medan jihad. Tidaklah ini saling kontradiksi satu sama lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, وَصَحِي فِي الْآيَةِ أَنَّهَا عَامَةٌ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ اِجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ لِلْخَيْرِ وَالْأَجْرِ سَوَاءً كَانَ مَجْلِسَ حَرْبٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Bahwa ayat ini yang lebih tepat dibawa kepada umum, kepada semua majlis yang kaum muslimin berkumpul di situ dalam rangka kebaikan dan mencari pahala. Baik itu di majlis perang, di dalam peperangan, saf yang pertama dalam perang, ataupun majlis zikir atau majlis ilmu maksudnya, atau pada hari Jumat. Wa anna kullu wahidin ahaqqu bi makanihi alladhi sabaqa ilayhi. Bahwa setiap orang lebih berhak terhadap tempatnya yang ia sudah lebih dahulu di situ. Orang yang datang duluan ke majlis ilmu, atau orang yang terlebih dahulu di medan perang, dia orang yang paling berhak terhadap tempatnya tersebut. Dia sudah terdepan untuk datang. Tapi hendaknya dia juga meluaskan untuk saudaranya. Melapangkan untuk saudaranya yang ingin sampai ke depan. Tapi perlu diperhatikan, sebagaimana syaratkan oleh Imam Al-Qurtubi, ma lam yata'adza bidzalika fayukhrijuhu dhiqu an mawdi'ihi. Saling melapangkan ini terikat apa? Terikat selama orang yang sudah datang duluan, orang yang sudah datang terlebih dahulu di majlis ilmu, duduk di depan di majlis ilmu, tidak merasa, selama mereka tidak terganggu dan merasa sempit terhadap orang-orang yang baru datang. Sehingga apa? Justru orang yang duluan datang, karena dia merasa sempit di situ, akhirnya dia bangkit untuk dia yang pergi. Atau seperti di medan perang, dia sudah terlebih dahulu di majlis yang depan, tapi karena sesak di depan, akhirnya dia mundur karena tidak nyaman di situ. Hendaknya diperhatikan hal-hal yang demikian. Sehingga apa? Kesimpulannya bahwa berluas-luas di dalam majlis ini terkait secara umum, majlis secara umum. Apakah itu majlis ilmu, atau di medan perang, atau di majlis-majlis yang lainnya yang di situ terdapat pahala yang kaum muslimin berlomba-lomba untuk di tempat yang terdepan di majlis tersebut.